login itu biasanya kita ngetag akun-akun yang udah punya followers banyak kayak Indonesia Feminist atau kalau di yang isunya LGBT itu sama dengan gitu, teman-teman feminis dan yang juga apa namanya concern di LGBT kita pasti tag di beberapa post kita walaupun nggak semuanya, beberapa post yang sekiranya apa ya sekiranya cukup gimana ya bilangnya, jadi kayak kebanyakan yang aku post itu apa aku tag itu adalah apa namanya konten-konten terkait transgender gitu, mungkin yang lebih visible sih, yang lebih visible dan dekat dengan masyarakat itu adalah teman-teman transgender karena secara ekspresi dan identitas mereka sangat terlihat gitu. Jadi aku pasti nge-tag dan pasti akan mereka repost di at least di story kayak gitu. Dan karena aku juga bikin akun kolektif ini jadi akun bisnis, jadi aku bisa lihat engagement dan apa namanya kayak profil visit kayak gitu. Jadi ketika waktu yang apa namanya Pride Month itu profil visit kita sampai 1000 kayak gitu. Walaupun followersnya padahal nggak sampai segitu kayak gitu. Jadi itu karena dari awal ketika bikin teaser, katakanlah kayak teaser kita mau bikin ini selama satu bulan, nah itu aku ngetekin semua akun-akun yang apa namanya akun feminis atau akun LGBT gitu. Jadi mereka itu nge-share dan orang-orang jadi ngeklik profil kita dan lihat oh, dan apa karena kita sustain tiap hari jadi mereka oh ini bakal ada konten lagi hari ini, bakal ada konten lagi hari ini, jadi beberapa jadi nge-follow, nge-likes dan nge-komen. Terus yang movie challenge ini juga karena 30 hari juga sustain, jadi awalnya kita bener-bener gembor-gemborin di awal kalau kita mau bikin ini nih kayak gitu. Kita coba untuk interaktif juga dengan bikin challenge ini bisa diikuti sama followers karena sebenarnya itu juga salah satu challenge itu apa muncul karena salah satunya aku mengamati engagement yang besar dari salah satu konten kita waktu itu. Kita bikin konten temanya soal International Lesbian Day. Waktu itu kita kasih rekomendasi film-film yang bisa kalian tonton di hari International Lesbian kayak gitu. Beberapa ada 5 atau 6 film. Terus karena kalau ada orang nge-share story kita kan cuma kelihatan ada berapa kayak gitu kalau di bisnis apa. Jadi aku nggak tahu siapa aja yang nge-share, tapi ada yang nge-share dan nge-tag. Itu nge-share cuma di bagian post yang filmnya dan aku lihat yang nge-save postingan itu juga banyak banget dan menurutku itu apa namanya selama aku memantau konten di kolektif itu adalah salah satu konten yang punya engagement paling tinggi dari konten-konten kita, dia punya like sampai 200 ya gitu, padahal kita biasanya like kayak ya 50 ke atas lah. Itu salah itu yang mendasari kemudian aku pikir kalau followers ini pengen nih ada apa namanya konten-konten terkait film karena aku juga belajar soal film jadi salah satu metode komunikasi yang sangat efektif untuk menyasar orang-orang luas ya gitu, dan aku lihat juga perkembangan film queer khususnya untuk beberapa dekade ini sangat lebih maju dan banyak yang apa ya punya pesan-pesan yang lebih mendalam, dan aku pengen ngenalin film-film yang pernah aku tonton atau teman-teman tonton ke teman-teman lain kayak gitu, yang mungkin source filmnya yes film-film yang mainstream dan kadang representasi terkait queernya terlalu jahat ya gitu, kadang yang lesbian disosokkan sebagai seorang yang ngerebut cewek orang kayak gitu, atau yang gay cuman mikir seksnya doang kayak gitu. Jadi kita coba kasih ini kita punya list film-film yang mana kita at least representasinya menggambarkan dengan baik.